Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ جَمِيعًا. Sekarang kita masuk lanjutan pada kitab Al-Adabul Mufrad. Barakallahu. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab birrul abi liwaladi. Bab kebaikan seorang ayah kepada putranya atau kepada anaknya. Haddatsana Ibnu Makhlad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Makhlad, an Isa Ibni Yunus, dari Isa bin Yunus, anil Wusofi, dari al Wusofi, an Maharib Ibni Dithar, dari Maharib bin Dithar, an Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar beliau menyatakan, innama sammahumullahu abraron li'annahum baru al-aba wal-abna. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Allah menamakan mereka para bapak dengan sebutan abror, yakni barakafikum jamak dari barun, dari isim fa'il barakafikum, yang artinya orang-orang yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama abror, seperti dalam Al-Quran, innal abroroh lafi na'im, dalam surat apa? Abu Rayhan, Al-Mutaffifin, barakafikum. Sesungguhnya orang-orang yang baik di antaranya, barakafikum, ya, sebagian ulama menyebutkan ini, seorang bapak yang berbuat baik kepada, berbuat ihsan kepada anaknya, lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan, jannatun na'im. Mengapa disebut abror? Li'annahum barul aba'a wal abna', dikarenakan mereka berbuat baik, berbuat ihsan kepada bapak-bapak mereka sendiri. Berarti birrul ab atau birrul walid, berbuat baik kepada bapak atau berbuat baik kepada orang tua. Wal abna, dan juga posisi orang tadi, seorang ayah, dia juga berbuat baik kepada anak-anaknya. Berbuat baik kepada bapaknya, walaupun dia sudah menjadi ayah, dia juga berbuat baik kepada anak-anaknya. Kama anna liwaladika alaika haqqan, sebagaimana sesungguhnya orang tuamu, kedua orang tuamu memiliki hak atasmu. Kadzalika liwaladika alaika haqqun, demikian pula seorang anak memiliki hak atasmu. Barakallahu. Jadi sudah dibahas hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya, barakallahu, itu berupa birrul walidain. Berbuat bir ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Barakallahu. Sudah lewat pembahasannya. Ya. Yakni berbuat baik dengan seluruh perbuatan baik yang dihukumi baik menurut syariat dan juga menurut urf kebiasaan masyarakat dan juga akal yang sehat, kebiasaan masyarakat yang sahih yang didukung oleh syariat. Barakallahu. Bertutur kata yang lembut, sopan, tidak membentak, tidak memukul. Barakallahu. Mendoakan baik ketika hidup maupun sudah meninggal. Barakallahu. Kemudian menyambung hubungan dengan sahibnya, dengan teman-temannya, teman-teman dekatnya. Ketika orang tua sudah meninggal, kemudian membayarkan hutangnya, melunaskan hutangnya. Barakallahu. Demikian pula ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Seorang ayah disebut bir atau abror, ya, apabila dia juga berbuat baik kepada anak-anaknya. Namun para ulama menyebutkan hadal hadis dhaiful isnad, hadis ini sanadnya lemah. Barakallahu. Namun ya, secara makna sahih, ya, bahwasanya di antara makna abror adalah siapa saja yang telah berbuat bir, berbuat kebaikan baik kepada orang tuanya maupun kepada anak-anaknya. Barakallahu. Hak anak yang harus diberikan oleh orang tua juga sudah kita bahas. Hak sebelum dilahirkan dan hak setelah dilahirkan. Barakallahu. Kemudian bab yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, babu man la yarhamu la yurham. Bab orang yang tidak menyayangi, orang yang tidak memiliki sifat sayang, la yurham, dia tidak akan disayangi. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Ala. Qala, beliau menyatakan. Haddatsana Muawiyah ibn Hisham, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisham. An Syaiban, dari Syaiban. An Firas, dari Firas. An Atiyah, dari Atiyah. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, man la yarhamu la yurham. Bahwasannya Nabi bersabda, barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, tidak mau menyayangi, maka dia tidak disayangi. Tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tidak disayangi oleh manusia yang ada. Dikarenakan dia berkafikum tidak memiliki rasa sayang, kelembutan hati dalam dirinya. Wa haddatsana Muhammad ibnu Salam, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam qala, akhbarana Abu Muawiyah, telah mengkabarkan kepada kami Abu Muawiyah, anil A'mas, dari A'mas, an Zaid ibni Wahab, wa Abi Zaiban, wa Abi Dibyan, dari Zaid bin Wahab dan Abi Dibyan, an Jarir ibni Abdullah qala, dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah, beliau menyatakan qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nas, Allah tidak merahmati seseorang yang tidak mau merahmati manusia. Allah tidak merahmati, tidak menyayangi seseorang yang tidak mau menyayangi, merahmati manusia. Barakallahu'alaikum. Jadi, faedah di sini yang bisa dipetik. Di antara sebab datangnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, apabila seseorang merahmati manusia. Terkhusus kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, memiliki sifat ruhama'u bainahum, rahmah, lembut, sayang terhadap sesama mereka, kaum muslimin. Ini para sahabat. Namun terhadap orang-orang kafir, asyidda'u alal kufar, tegas, keras pada tempatnya terhadap orang-orang kafir. Barakallahu. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab agar mendapatkan rahmat adalah menyayangi manusia. Menyayangi barakallahu sesuai dengan porsinya. Dengan kaum muslimin maka memberikan haknya. Barakallahu. Ya. Kemudian selalu berbuat ihsan. Kemudian idza laqiya bi wajhi thaliq, apabila bertemu dia bertemu dengan wajah yang manis, berseri-seri, barakallahu fikum. Dan tidak lupa selalu mendoakan kaum muslimin yang senantiasa bertemu dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rahmatnya di sini. Ya. Semoga kesejahteraan, rahmat, dan barokah Allah ya terlimpahkan atasmu. Barakallahu. Ini ada rahmatnya. Demikian pula sudah meninggal. Awal meninggal sebelum dimakamkan didoakan. Dengan sholat jenazah atau bukan sholat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Barakallahu. Jadi di antara sebab agar orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia menyayangi, merahmati manusia. Barakallahu. Adapun terhadap orang kafir, tegasnya sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Barakallahu. Kalau ketika perang fisabilillah, maka tegasnya barakallahu dengan membunuh dengan cara yang cepat, tidak menyiksa. Barakallahu. Kemudian terhadap orang-orang kafir yang bukan kafir harbi, maka boleh mendoakan mereka dengan hidayah, ya barakallahu, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam Islam. Barakallahu. Wa an Abdah, dan dari Abdah, an Abi Khalid, dari Abi Khalid, an Qais, dari Qais, an Jarir ibn Abdullah qala, dari Jarir bin Abdullah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Barang siapa yang tidak mau merahmati manusia, tidak mau menyayangi manusia, Allah memiliki sifat rahmah. Makhluk juga memiliki sifat rahmah. Hanya saja rahmatnya Allah dengan rahmatnya makhluk berbeda. Rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala barakafikum wasi'ah li jami'il umur. Luas, mencakup segala perkara, segala sesuatu. Adapun rahmatnya hamba barakafikum mahdud, ya, terbatas. Ya. Jadi Allah memiliki rahmat, hamba juga memiliki rahmat barakafikum, namun beda. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, ya, mengetahui, maka manusia juga memiliki sifat mengetahui. Hanya saja pengetahuan Allah dengan makhluknya berbeda. Barakafikum. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, namun Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maha mendengar lagi maha melihat. Ya, kalau ada yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, maka bantahannya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara, serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sesuatu apapun sifat-sifatnya. Tidak setara, tidak sebanding. Namun barakafikum berserikat dalam hal yang lainnya, di antaranya sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Manusia memiliki sifat pendengaran, namun pendengarannya barakafikum terbatas, ya, dengan jarak barakafikum. Untuk dalil yang baru kita baca ini, la yarhamullahu man la yarhamun nas barakafikum. Kemudian yang berikutnya, man la yarhamun nas la yarhamuhullah, sesungguhnya sama, hanya saja dibalik barakafikum. Barang siapa yang tidak merahmati, tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan merahmatinya, tidak menyayanginya. Barakafikum. Wa an abdah, dan dari abdah, an hisam, dari hisam, an abihi, dari ayahnya, yakni Urwah ibnu Zubair, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nasun minal a'rab, telah datang kepada Nabi sekelompok manusia dari pedalaman. Faqala lahu rajul minhum, ya Rasulullah, atuqabbiluna sibyan, maka salah seorang dari mereka berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah barakakum. Kemudian Nabi menyatakan, atau kabilu nasibyan barakakum, apakah kalian mencium anak-anak, maksudnya anak-anaknya barakakum, putra-putranya. Maka mereka menjawab, fawallahi ma nuqabbiluhum, demi Allah saya tidak pernah mencium mereka, anak-anak kami. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Nabi menyatakan, awa amliku angkana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah, dan apa daya dan upayaku apabila Allah Azza wa Jalla mencabut rahmat dari hatimu. Maksudnya, Nabi berlepas diri, menyatakan tidak sanggup memberikan rahmat atau mengembalikan rahmat apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat dari hati seorang hambanya atau hati dari para hambanya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang ayah, orang tua tidak pernah mencium anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan hati mereka itu keras, kaku, kasar, dan rahmatnya yang ada dalam hatinya berkurang. Dan juga diambil faedah di antara barakallahu fikum sebab rahmat terangkat apabila tidak menyayangi anak-anaknya. Di antara bentuk kasih sayang terhadap anak-anaknya adalah takbil, mencium mereka. Sebagaimana telah disebutkan, walaupun anaknya sudah besar, boleh dicium, barakallahu fikum, ke arah kepalanya. Atau pipi ketemu pipi. Barakallahu fikum, ya. Tayyib, sebagai bentuk kasih sayang dari ayah atau ibu kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang pertemuan yang sebelumnya, barakallahu fikum, kita sampaikan riwayatnya, ya, hadis. Barakallahu fikum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika putri beliau Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha beliau sakit, barakallahu fikum, maka Abu Bakar As-Siddiq menyatakan kaifa anti, bagaimana kabarmu, kemudian mencium Aisyah barakallahu fikum fi khaddiha, di pipinya, barakallahu fikum, dengan tanpa syahwat. Barakallahu fikum. Atau disebutkan dalam riwayat lain ala ra'sih, pada kepalanya. Barakallahu fikum. Hadis ini dibawakan untuk melengkapi bab man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayang. Ini menunjukkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya adalah baik, diantaranya merahmati manusia, terkhusus anak-anaknya, maka Allah akan merahmati, akan menyayangi hamba tersebut yang sebagai orang tua. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'man. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man qala, beliau menyatakan haddatsana Hammad ibnu Zaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid an Asim, dari Asim, an Abi Utsman, dari Abu Utsman, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Umar semoga Allah meridhai beliau, istamala rajulan, ketika berkumpul, ya, beliau pernah mempekerjakan seseorang. Faqala al-amil, maka pelayan atau pegawai, ya, yang diangkat sebagai karyawan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab, beliau menyatakan innali kaza wa kaza minal walad, sesungguhnya aku memiliki segini dan segini dari anak-anakku. Ya, ini jumlahnya. Ma qabbaltu wahidan minhum. Kata seseorang yang diangkat sebagai karyawan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab, beliau menyatakan ma qabbaltu wahidan minhum. Namun aku tidak pernah mencium salah seorang dari mereka. Faja'ama Umar aw qala Umar, maka Umar bin Khattab menduga atau beliau menyatakan innallaha azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak merahmati hamba-hambanya kecuali barakallahu fikum mereka-mereka yang berbuat baik, yang berbuat rahmat kepada hamba-hamba Allah. Ini menunjukkan, ya, di antara sebab rahmat Allah tercabut dari jiwa-jiwa seseorang, dari hati-hati seseorang, dikarenakan mereka tidak memiliki rahmat, kasih sayang, ya, kecintaan terhadap hamba-hamba Allah, terkhusus kaum muslimin, kaum mukminin. Barakallahu. Kemudian juga diambil faedah bahwasanya di antara kaum muslimin yang paling baik, di antara hamba-hamba Allah yang paling baik adalah abarruhum, yang paling baik kepada mereka sendiri. Barakallahu. Kalau dia sebagai rakyat, maka dia berbuat baik kepada keluarganya, ya, orang tuanya, keluarganya, kerabat, tetangga, masyarakatnya, dan juga kepada pemerintahnya. Barakallahu. Kalau dia sebagai raja, perdana menteri, presiden, atau pemerintahan, barakallahu, orang pemerintahan, maka dia berbuat baik sesuai dengan kadarnya, barakallahu, kepada seluruh rakyatnya. Terus begitu. Barakallahu. Sungguhnya faedahnya sama, ya. Selalu terulang-ulang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, babur rahmah mi'atu juz'in. Bab rahmat Allah ada 100, ya, bagian. Rahmat Allah ada 100 bagian. Haddatsana Al-Hakam bin Nafi', telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi', qala akhbarana Syu'aib, telah menceritakan, mengkhabarkan kepada kami Syu'aib, An-Zuhri qala, dari Al-Imam Az-Zuhri beliau menyatakan, akhbarana Sa'id ibnul Musayyab, telah mengkhabarkan kepada kami Sa'id ibn al-Musayyab, anna Abu Hurairah qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah, kata Abu Hurairah, mendengar Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau bersabda, ja'alallahu azza wa jalla rahmata mi'ata juz'in, Allah azza wa jalla menjadikan rahmat, ya, ada 100 bagian, 100 cabang. Fa'amsaka indahu tis'atun wa tis'in, lalu Allah menahan 99 bagian berupa rahmat di sisinya, yang 99 ditahan. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, namun Allah menurunkan ke muka bumi, menurunkan ke bumi satu bagian saja, ya. Barakallahu. Maka sekarang ini kaum muslimin saling menyayangi, apa-apa yang ada saling menyayangi, itu karena rahmat Allah. Ini baru satu bagian. Famin dzalikal juz'i, atau famin dzalikal juz'i yatarahamul khalq hatta tarfa'ul farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Dan termasuk bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, satu bagian yang Allah turunkan ke bumi, adalah adanya saling berkasih sayang di antara makhluk. Itu baru satu rahmat. Masya Allah. Sebuah negeri tidak ada persengketaan, tidak ada pemberontakan, aman-aman saja. Ini dikarenakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru satu rahmat yang ada di muka bumi. 99-nya Allah subhanahu wa ta'ala tahan. Sehingga di antara efek dari satu rahmat yang Allah turunkan, ya, seekor kuda mengangkat kakinya ketika hendak melangkah, ya, menghindari anaknya, khawatir kakinya menginjaknya atau menimpakannya. Barakallahu fikum. Demikian pula harimau tidak memakan anaknya. Padahal kita tahu sendiri harimau barakallahu fikum, ya, kanibal, memakan daging. Barakallahu fikum. Buas, namun tidak memakan anaknya. Demikian pula buaya. Sebuas-buasnya buaya barakallahu fikum tidak memakan anaknya. Wa'alam kalau di luar kebiasaan. Barakallahu'alaikum. Maka pada hadis ini diambil faedah. Sayyid. Bahwasannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wasi'ah luas. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amat luas. Tak terhingga. Adapun 100 barakallahu'alaikum. Ini tidak menunjukkan ya adanya pembatasan. Walaupun menunjukkan pembatasan, masing-masingnya barakallahu'alaikum, ya, tidak bisa dibandingkan betapa luasnya barakallahu'alaikum. Kemudian yang kedua, di antara sebab saling berkasih sayangnya makhluk yang ada dikarenakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Ketika rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas, mencakup segala sesuatu, barakallahu'alaikum. Ya, sesuai kehendak Allah. Demikian pula ilmu Allah subhanahu wa ta'ala amat luas. Barakallahu'alaikum. Kemudian bab yang terakhir. Qala al-imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Babul wusati bil jar. Bab memberi wasiat barakallahu'alaikum berupa berbuat baik kepada tetangga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais qala, beliau berkata, haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik, an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya bin Sa'id qala, akhbarani Abu Bakar ibnu Muhammad, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Bakar bin Muhammad, an Amrah, dari Amrah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, an Nabi alaihi salatu wassalam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, wa ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, terus menerus senantiasa Jibril alaihi salam memberikan wasiat barakallahu fikum kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai-sampai aku menduga bahwasanya barakallahu fikum tetangga tersebut. Ya. Berhak mendapatkan warisan. Karena kan sangat dekatnya ketika berbuat baik kepada tetangga. Baik. Terkait dengan al-ihsan ilal jar atau barakafikum berbuat baik kepada tetangga. Ya. Di situ ada pembahasan beberapa hak yang harus diberikan. Di antaranya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah beliau, huququn da'at ilaiha al-fitratu wa qararatha asy-syari'ah. Hak yang menyeru kepada fitrah dan yang disetujui oleh syariat. Hak yang menyeru kepada fitrah dan disetujui oleh syariat. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah barakakum, beliau membawakan hak hakul jiran, hak tetangga, pada hak yang ke-8. Beliau menyatakan, al-jaru huwal qaribu minka fil manzil. Yang namanya tetangga, dia adalah orang yang paling dekat denganmu. Ya. Barakakum dari sisi tempat tinggal. Itu tetangga. Barakakum. Walahu haqqun kabirun alaik. Dan tetangga memiliki hak yang besar atasmu. Fa in kana qariban minka fin nasab wa huwa muslimun falahu thalathatu huquq. Maka apabila tetangga tersebut adalah kerabat dekatmu secara nasab, maka dalam keadaan dia muslim, dia memiliki 3 hak. Haqqul jawar, haqqul jiwar. Hak tetangga. Haqqul qarabah. Hak kerabat. Wa haqqul Islam dan hak Islam. Barakallahu. Kalau ada tetangga kita muslim, ternyata dia juga sebagai family kita. Barakallahu, atau keluarga kita. Maka baik pada orang tersebut dia memiliki 3 hak. Hak pertama sebagai hak tetangga. Hak kedua adalah hak karena ya ada unsur kekerabatan. Yang ketiga adalah hakul Islam, hak karena sesama Islam atau sama muslim. Barakallahu. Wa in kana musliman wa laysa biqarib fil nasab falahu haqqan. Dan apabila hak atau tetangga tersebut muslim namun bukan sebagai kerabat terdekat, keluarga terdekat secara nasab, maka dia memiliki barakatukum 2 hak. Haqqul jiwar wa haqqul Islam. Hak tetangga dan hak Islam. Wakadzalika in kana wahid. Wakadzalika in kana qariban wa laisa bi muslim falahu haqqan. Demikian pula apabila barakallahu. Tetangga tadi dia sebagai kerabat. Namun dia bukan orang yang memeluk agama Islam. Falahu haqqan, maka dia memiliki 2 hak. Hak apa? Haqqul jiwar wa haqqul qarabah. Hak sebagai hak sebagai tetangga dan hak karena ada hubungan kekerabatan. Barakallahu. Wa in kana ba'idan wa ira muslimin falahu haqqun wahid. Dan apabila ya tetangganya tersebut jauh dan bukan muslim, maka dia memiliki satu hak saja. Apa itu? Haqqul jiwar, yakni hak tetangga. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junub, dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat ihsan, demikian pula kepada kerabat berhukum terdekat, dan juga kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Surat An-Nisa ayat ke-36. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda yang menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril alaihissalam senantiasa berwasiat kepadaku, menasehatiku, agar selalu ingat dengan hak tetangga, sampai-sampai aku menduga tetanggaku itu adalah sebagai orang yang berhak, yang layak untuk mendapatkan warisan. Muttafaqun alaih. Barakallahu. Kemudian disebutkan apa saja hak tetangga. Famin huquqil jar ala jari, dan di antara hak tetangga atas tetangga yang lainnya, ayyuhsina ilaihi bimastata'a minal mal wal jahi wan naqi. Seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya, dia berbuat ihsan sesuai kemampuannya berupa harta, berupa kedudukan dia. Sebagai apa? Berkabikum. Sebagai ketua RT, sebagai polisi, ya, sebagai camat, sebagai guru. Wanafi, dan juga berbuat ihsan dengan memberikan kemanfaatan umum. Barakallahu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul jiran indallahi khairukum lijari. Ar-Rasul alaihi wasallam beliau pernah bersabda, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Di antara tetangga yang ada semuanya, satu kampung, siapa yang terbaik? Kata Nabi, khairuhum lijari. Yang paling baik di antara mereka adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun gharib. Riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, demikian pula An-Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Berarti wajib berbuat ihsan terhadap tetangganya. Rawahu Muslim. Barakatuhum. Wa qala aidan, demikian pula Nabi pernah bersabda, iza tabakhta marokoh fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Rawahu Muslim. Apabila kamu memasak, ya, marok kuah, atau berkawikum kuah yang ada dagingnya, ya, semisal gule yang khasana, maka perbanyak airnya. Dan jangan lupa, barakafikum, hendaknya engkau bersungguh-sungguh untuk memberikan ya kepada tetanggamu. Barakafikum. Jadi walaupun air dagingnya sudah berkurang atau dagingnya sedikit ditambahi, ya, tahu, tempe, barakafikum, ya, atau cecek, kulit sapi, ya, barakafikum, kulit kambing, kulit kerbau, kulit kuda, barakafikum, halal semuanya. Wa minal ihsan ilal jar, dan di antara bentuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga, taqaddimul hadaya ilaihi fil munasabat, mendahulukan dengan memberikan hadiah, pemberian ya kepada tetangga yang dia itu masih kerabat, didahulukan ya. Barakafikum, dengan hadiah yang cocok. Baik. Fa innal hadiyah tajlibul mawaddah wa tazilul adawah, dikarenakan hadiah bisa mendatangkan rasa kasih sayang terhadap tetangga, sesama tetangga, dan bisa menghilangkan permusuhan. Barakafikum, ini diantara ya faedah saling memberikan hadiah ya diantara tetangga. Yang namanya hadiah itu jangan dipahami seperti harus dikado, ada pitanya, bukan seperti itu. Yang namanya hadiah ya pemberian. Barakafikum, ya. Wa min huquqil jar ala jari, dan di antara hak tetangga atas tetangga yang lainnya, kalau tadi berbuat ihsan sesuai kemampuan, ini yang pertama ya, dengan harta, kedudukan atau kemanfaatan yang ada. Yang kedua, ayyakufa anhul adza alqauliyah wal fi'liyah, menahan gangguan yang berupa ucapan maupun perbuatan. Barakafikum. Dia berbuat ihsan, sering memberi hadiah kepada tetangganya, tapi anaknya, putra putrinya tidak dididik bagaimana cara berbuat ihsan kepada tetangganya atau memiliki adab bertetangga. Ternyata anaknya, walaupun orang tuanya tadi selalu memberi hadiah berupaya untuk barakafikum ya berbuat ihsan terhadap tetangga, tapi anaknya tidak dididik, dibiarkan, akhirnya barakafikum merepotkan, menyakitkan tetangganya, mungkin teriak-teriak ya, sering masuk rumah tetangganya ya, nyelonang-nyelonong tanpa adab ya, atau sering mengganggu anak-anak tetangganya. Atau anaknya yang berkahwin, dia jaga, dia ajari, sebagaimana dia juga untuk berupaya untuk beradab, tapi dia tidak memperhatikan perkara yang lain. Ternyata ada tanaman dia yang masuk barakafikum, mungkin daun-daunnya ya berguguran di halaman tetangganya, tidak dia sapu. Akhirnya tetangganya barakafikum lama kelamaan ya menyimpan rasa jengkel karena sampah daun dari orang tersebut. Atau dia berupaya semuanya dicek, oh enggak ada, ternyata musiknya keras sekali ya, atau bukan musik, anggap murotal, tapi kalau mengganggu tetangga, tetangga tidak bagus barakafikum, atau menyebabkan tetangga ini barakafikum ya merasa terganggu, maka di situ kita teranggap zalim, karena memutar murotal itu hukumnya sunnah. Beda dengan membaca Al-Quran dan tidak mengeraskan. Berkahukum. Sementara menjaga hubungan dengan tetangga itu wajib. Maka harus didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Barakallahu. Atau semuanya dia berupaya. Bagaimana caranya agar tetangga tidak tersakiti. Tapi barakallahu dia memiliki ternak. Ternaknya barakallahu tidak keluar ke halaman tetangga tapi baunya. Atau dia memiliki produksi terasi. Baunya barakallahu sampai tembus 5 tembok tetangganya. Barakallahu'alaikum. Sudah enggak dikasih, walaupun dikasih tapi masih bau, barakallahu'alaikum. Tidak mempan. Dikasih, Pak, ini ada terasi. Ya batin dia bosen terasi. Wong belum kamu kasih terasi aja baunya udah nyampe ke rumah. Enggak hilang-hilang. Barakallahu'alaikum. Maka perlu diperhatikan yang namanya tetangga. Baik. Di antara dalilnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah yang tidak beriman? Qala allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yakni orang yang tetangganya tidak pernah aman dari kejelekannya. Barakallahu. Wa fil hadis, dan juga disebutkan dalam hadis dalam riwayat lain, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak pernah aman dari kejelekannya. Rawahul Bukhari. Wal bawa'iq, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin, maknanya adalah asyurur, kejelekan. Tidak pernah aman tetangganya dari kejelekannya. Barakahikum. Kemudian beliau di akhir penutup beliau menyatakan, wa kathirun minan nasil an, dan kebanyakan manusia sekarang ini, la yahtammuna bihaqqil jiwar, mereka tidak mau peduli, tidak mau perhatian dengan hak tetangga. Wala ya'manu jiri, wala ya'manu jiranuhum min syururihim, dan tetangga mereka tidak pernah merasa aman dari kejelekan-kejelekan mereka. Musiknya, barakallahu'alaikum, perlakuannya, ucapannya, ya, atau yang lainnya. Fatarahum da'iman, dan engkau bisa melihat mereka senantiasa fi niza'i ma'ahum, ya, selalu bersengketa terkadang. Wasiqaq, selalu berkawikum gaduh. Wahtida'in 'alal huquq, dan saling mendolimi satu dengan yang lainnya atas hak tetangga. Wa iza'in bil qawli wal fi'li, dan terkadang menyakiti dengan ucapan dan perbuatan. Wa kullu hadza mukhalif lima amarallahu wa rasuluhu, dan seluruhnya ini menyelisihi apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Wa mujibut tafakkuk al-muslimin, sehingga menyebabkan kaum muslimin retak. Wa taba'ut qulubuhum, dan hati-hati mereka saling berjauhan, tidak akur. Barakallahu'alaikum. Wa isqatu ba'dihim hurmata ba'din, sehingga sebagian tetangga dengan sebagian yang lainnya saling menjatuhkan kehormatannya dengan ghibah, cemooh, menjelekkan, memukul, menghinakan, merendahkan. Barakallahu'alaikum. Kalau tidak, ya, mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Tafadhalu barakallahu.